kelem ta ca rapi, yen ra kelem ta ca kongi, sing ra penting pikir keri. Yen kowe kelem ta sayang, ya ojo mbok kawe bimbang, rasa kakean alesan. Maju mundur rakaruan iki ati tu layangan tare ulur sembarangan nanging tresno iki utuh es terpastikan sing mbok cantelke lalu engkau tinggalkan janjimu koyo mendung ditunggu ora utan tresnoku kesandung aku jebul kapusan jodoh bakal tekan ora bakal kicolan nek percaya mantenan nek ora tetep syukuran pikir keri. Yen ra kelem tak cakongi, sing ra penting pikir keri. Yen kowe kelem tak sayang, ya ojo mbok kawe bimbang, rasa kakean alesan. Tak tampo apa anane gusti niku mboten sare kowe kuwi sing jengkelke apa dirasane ra kuat dipecahne rasa dipikir mbok pikir sing liyane tresnoku sing gedhe mbok prene mbok kale liyane sing nampa apa anane mending cecil motor padha-padha mumete nanging ono asile ketimbang mikir kowe pikir keri. Yen ra kelem tak cakongi, sing ra penting pikir keri. Yen kowe kelem tak sayang, ya ojo mbok kawe bimbang, rasa kakean alesan. Yen kelem tak jawabi, yen ra kelem tak cakongi, sing ra penting pikir keri. Yen kowe kelem tak sayang, ya ojo mbok kawe bimbang, rasa kakean alesan. Ngetok ke elu nang pipi. senajan mung ana mimpi elmu ngelem ning dadaku tambah nono rasa kangen ning atiku elmu ngelem ning aku benra adem kesiramu janing dalu banyu lange sing ono nduwur kayangan watu gede kelingan mendunge udan oh celesono atine wong sing kasmaran setiap janji seprene tansah kelingan ademe gunung merapi purba melu krungu suaramu ngomong ke apa ademe gunung merapi purba selalu memadu cinta bunga ingatiku kapanku bertemu sak kedepi moto wis marem matiku. Andaikan sayangku saiki isih ono ning kene, kita akan selalu memadu cinta bunga ingatiku sepining hatiku. Omongan ini senggang

nyekseni kowe rapi lilo dadi dedonga ngarep tekanmu dadi dodo karepe ati tetep lakoni masyarakat direstui tapi nek kowe wati mengko dicap anak ra berbakti yen pancen ngono anane apa te sing kroto iki kesane isen bae hanyong go kondeweni maafkanku kali ini harus pergi meninggalkan kamu yang aku sayangi banyu mata iki milih uras hati kelingan terus naku singra direstu seorang ratu.